نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار خلف في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا كتاب الشكر kepada الله عز وجل atas segala limpahan karunia, nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, baik berupa perkara-perkara yang sifatnya duniawiyah, begitu juga perkara-perkara yang sifatnya diniyah. Dan di antara kenikmatan Allah Tabaraka wa taala yang sangat besar adalah kita pada siang hari ini kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat kita ini yang semoga diberkahi dan dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala dalam rangka melakukan thalabul ilmi syar'i, mimba nuntut ilmu syar'i. Halamidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita masih pada bab majaa bi kasratil hadits. Bab apa-apa yang datang 6 tentang banyak bersumpah. Kasratil hadits, banyak bersumpah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bawakan di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan, salatsatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah tabaraka wa taala, dan Allah tidak menyucikan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama adalah Usaimitun Zanin, seorang yang sudah tua, yang rambutnya sudah bercampur hitam dan putihnya, kemudian dia berzina. Wa'ailun Mustakbir, dan seorang yang miskin lagi sombong. Yang ketiga, warajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Seseorang yang menjadikan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai pelaris barang dagangannya, dia tidak membeli kecuali dengan sumpahnya, dan tidak pula dia menjual kecuali dengan sumpahnya. Ini bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah cuma dalam rangka membeli dan menjual barang. Rawahu At-Tabrani bi sanadin sahih. Kemudian ya fala fi rahimani wa rahimakumullah, kita Terakhir membaca hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Nah, ulangi hadisnya sebelum kita mengambil pelajaran-pelajaran yang ada pada hadis tersebut. Qala rahimahullah wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Di dalam kitab sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka. Qala Imran, berkata Imran ibn al-Husain, fala adri, maka aku tidak tahu, azakaro ba'da qarnihi marratain au thalatha, apakah beliau menyebutkan setelah generasi beliau dua kali atau tiga kali. Nah, thumma inna ba'dakum qaumun, kemudian sesungguhnya setelah kalian ada satu kaum, ada orang-orang yang yashhadun wa la yashhadun, mereka bersaksi dalam keadaan tidak diminta bersaksi. Wa yakhunun wa la yu'tamanun, mereka berkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Wa yunzirun wa la yuhun, dan mereka bernazar dan tidak memenuhi nazarnya. Wa yadhharu fihi musliman, dan nampak di tengah-tengah mereka kegemukan. Wa fihi, dan padanya, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Dalam riwayat yang kedua ini tegas bahwasanya disebutkan dua kali. Thumma alladhina yalunahum. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminah wa yaminuhu shahadatahu. Kemudian datang satu kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya. Wa yaminuhu shahadatahu, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kanu yadribunana 'ala ash-shahadati wal 'ahdi wa nahnu shighar. Dulu mereka memukuli kami atau memukul kami atas persaksian dan juga janji dalam keadaan kami masih kecil. Dalam keadaan kami masih kecil. Ini khana bidin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya. Disebutkan atau sebelumnya ya khana bidin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Yang dimaksud generasiku adalah qarnus sahabat, generasi para sahabat. Generasi para sahabat, itulah generasi yang terbaik. Kalau ada yang bertanya, siapa yang dimaksud dengan sahabat? Siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in? Maka disebutkan oleh para ulama, terkhusus ketika membahas tentang hadis, mereka menyebutkan definisi sahabat adalah man lagiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya sahabat adalah seseorang yang beriman, seseorang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, dalam keadaan beriman kepada beliau, wa mata 'alal Islam, dan mati meninggal dunia di atas keislaman, walau takhallalat birizqatin, walaupun disela-selai dengan kemurtadan. Ini pengertian sahabat yang mereka memiliki keutamaan yang tidak bisa dibandingi oleh ditandingi oleh orang-orang setelah mereka. Bahkan disebutkan oleh Hasan Utsaimin rahimahullah, generasi para sahabat, generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain itu lebih utama daripada hawari Nabiullah Isa. Daripada apa? Hawari. Kita tahu hawari itu pembela-pembela Nabiullah Isa. Ini sekitar ada sekitar kalau enggak salah 12 orang hawari, murid-murid Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mereka membela Nabi Isa. Yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff ayat yang terakhir tentang hawariyun, orang-orang yang mendukung atau yang membela Nabi Allah Isa. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, sebagaimana perkataan Nabi Allah Isa kepada para hawari, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong Allah tabaraka wa taala. Qala al hawariyun nahnu ansarullah, maka para hawari ini mereka mengatakan kami adalah penolong-penolong Allah tabaraka wa taala. Sehingga para sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah, khairun nasi karni, itu lebih baik daripada hawarinya Nabi Allah Isa. Begitu juga kata Asy-Syaikh rahimahullah, para sahabat ini lebih baik daripada 70 orang yang mereka menemani Nabi Musa ke Bukit Tursina, yang mereka adalah perwakilan-perwakilan Bani Israel, tokoh-tokoh yang mereka ingin melihat langsung Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bersama Nabi Musa mereka ke gunung ingin melihat Allah tabaraka wa ta'ala, pengikut-pengikut Nabi Musa. Sahabat lebih utama daripada mereka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pengertian sahabat adalah orang-orang yang mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan walau marratan, walaupun sekali saja bertemunya, walau marratan, walaupun sekali bertemunya, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati di atas keislaman, walaupun disela-selai dengan kemurtadan. Maknanya misal dia seorang yang bertemu Nabi, kemudian dia masuk ke dalam Islam, ternyata dia murtad. Murtad. Kemudian setelah dia murtad masuk lagi ke dalam Islam, maka itu masih tergolong sahabat. Kalau tabi'in, thumma alladzina yalunahum, kemudian yang setelah mereka adalah generasi tabi'in. Yang dimaksud dengan tabi'in adalah man laqiya sahabiyan, orang yang berjumpa dengan seorang sahabat, orang yang berjumpa dengan seorang sahabat, kemudian mukminan bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan dia mati di atas keislaman, itu tabi'in. Ada golongan yang ketiga ya pada hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang itu kedudukannya antara sahabat dan tabi'in. Nah, yaitu disebut dengan muhadram, yaitu seseorang yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya apa? Muhadram. Seorang yang sezaman dengan Nabi, nah beriman kepada Nabi, dan mati di atas keislaman cuma belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mukhatrah. Masuk pada bagian tabi'in. Nah, termasuk bagian ini dimasukkan pada tabi'in pada zaman dengan Nabi cuma tidak bertemu adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi. Raja Ethiopia, Raja Habasyah yang bernama Najasyi. Kemudian semisal Abu Muslim Al-Haulani, Abu Muslim Al-Haulani rahimahullah, yang dia hidup di Yaman. Ketika itu dia mau dibakar oleh seorang yang mengaku menjadi nabi, yaitu Al-Aswad Al-Ansi. Kemudian dia enggak jadi, kemudian dia pergi ke Madinah mau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Muslim Al-Haulani rahimahullah, ternyata ketika dia tiba di Madinah, Rasulullah telah meninggal dunia dan telah digantikan oleh khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Muslim Al-Haulani tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemunya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Muslim Al-Haulani disebutkan oleh para ulama masuk pada bagian Al-Muhadram. Al-Muhadram. Naam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu ummati qarni. Sebaik-baik umat adalah generasi. Disebutkan dalam kitab Fathul Majid, al-fadilatu li ahli dzalika qarni fil ilmi wal iman wal a'mali shalihah. Keutamaan untuk generasi, bagi orang-orang yang ada pada generasi tersebut adalah keutamaan dari sisi ilmu, keutamaan dari sisi iman dan amal soleh. Allati yatanafasu fiha al-mutanafisun, yang berlomba-lomba, orang yang berlomba-lomba. Wa yatafadalu fiha al-amilun, dan bersaing untuk beramal soleh tersebut orang-orang yang beramal. Artinya perlombaan, benar-benar berlomba untuk mendapatkan keutamaan dari sisi ilmu, iman dan amal soleh. Faghalaba al-khairu fiha wa kathura ahluhu wa qalla asy-syarru fiha wa ahluhu. Maka kebaikan pada generasi terbaik tersebut itu mendominasi, dan orang-orangnya itu banyak, dan kejelekan pun sedikit, dan orang-orangnya pun sedikit. Maknanya ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, pada generasi terbaik, generasi-generasi yang baik itu dilihat dari keumumannya adalah orang-orang yang baik. Bukan berarti tidak ada sama sekali orang yang berbuat kejelekan. Saya ulangi, bukan berarti tidak ada sama sekali orang-orang yang berbuat kejelekan. Ada. Di zaman Rasulullah bahkan ada orang yang mencuri. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada orang yang berzina. Dan seterusnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, cuma dinilai suatu generasi itu baik adalah mukhdhamuhum. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang jelek. Maka kalau keumuman manusia adalah orang-orang yang baik, maka itu adalah generasi yang baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada kejelekan padanya. Wa kadza fiha al-islam wal iman, dan pada generasi terbaik tersebut Islam dan iman menjadi mulia. Wa kathura fiha al-ilmu wal ulama, dan banyak pada generasi tersebut tersebar ilmu dan juga para ulama. Ini melihat generasi itu baik atau tidak itu bukan ditinjau dari sisi makmur dan tidaknya, dari sisi harta. Saya ulangi, melihat generasi itu baik atau tidak bukan dilihat dari sisi apa, makmur dan tidaknya duniawi semata, tetapi yang dilihat adalah apa, banyaknya ilmu dan juga para ulama. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, ufdilu 'ala man ba'dahum li dhuhuril Islam fihim wa kasratud da'i ilaihi war-raghibu fihi wal-qa'imu bih. Generasi setelah para sahabat mereka diutamakan dari yang setelah mereka dikarenakan Islam begitu nampak di tengah-tengah mereka dan banyaknya para dai yang menyeru kepada Islam, banyaknya orang-orang yang cinta kepada Islam dan banyak orang-orang yang menegakkan Islam. Maka ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau rahimahullah dalam kitab Fathul Majid, wa di zaman generasi setelahnya itu, yakni generasi tabi'in, wa ma dhahara fihi minal bid'i unkira wa tu'zima wa uzila. Apa saja yang nampak pada generasi tabi'in dari kebid'ahan langsung diingkari dan dianggap besar ketika muncul sebuah kebid'ahan. Di zaman para tabi'in muncul kebid'ahan langsung diingkari dan dianggap besar, wa uzila, dan langsung dihilangkan. Kabid'atil khawarij wal qadariyah war rafidhah, seperti muncul ketika zaman tabi'in bid'ah al khawarij, bid'ah al qadariyah dan juga rafidhah. Fa hadhihi al bid'ah wa in kanat qad zaharat fa ahluha fi ghayatiz dhul. Maka kata beliau rahimahullah, kebid'ahan ini walaupun sudah muncul di zaman para tabi'in, masih generasi yang terbaik setelah para sahabat, tetapi para pelaku kebid'ahan itu berada pada puncak kerendahan, puncak kehinaan. Muncul bid'ah langsung diingkari, langsung dihilangkan dan langsung dianggap besar ketika muncul sebuah kebid'ahan. Wal maqti wal hawa wal qatl liman anada minhum wa lam yatub. Maka pelaku kebid'ahan di zaman para tabi'in itu pada puncak kehinaan, dimurkai, dihinakan, dibenci, bahkan dibunuh bagi orang-orang yang menentang di antara mereka dan tidak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti apa? Ketika munculnya paham khawarij, ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, langsung diingkari, dianggap besar. Ketika muncul al-qadariyah juga demikian, begitu juga rafidhah. Tetapi ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, di zaman-zaman setelahnya, apalagi di zaman yang sangat jauh dari generasi terbaik, ketika muncul kebid'ahan, pelakunya tidak lagi berada di puncak kerendahan. Nah, justru yang nampak kayaknya mereka orang-orang yang mulia, tapi secara zahir. Nah, kebid'ahan muncul itu sulit untuk diingkari. Kebid'ahan itu muncul sulit untuk dihilangkan. Dan kebid'ahan itu muncul tidak dianggap besar. Ini maksudnya menjelaskan perbedaan antara generasi-generasi terbaik dengan generasi-generasi setelahnya, apalagi yang semakin jauh. Di antaranya adalah ketika muncul kebid'ahan, kalau generasi terbaik, generasi sahabat, generasi para tabi'in, atba'ut tabi'in, kalau muncul kebid'ahan langsung diingkari, langsung dianggap besar, ini berbahaya, kebid'ahan langsung dihilangkan. Tetapi generasi-generasi setelahnya ketika muncul kebid'ahan sulit untuk diingkari, sulit untuk dihilangkan dan tidak lagi dianggap besar. Ini menunjukkan ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, memang sudah jauh generasinya dibandingkan dengan para sahabat, para tabi'in dan juga atba'ut tabi'in dari sisi apa? Menyikapi kebid'ahan. Sehingga sekali lagi jangan ditinjau dari sisi duniawinya, generasi itu baik atau tidak. Tapi dari sisi apa? Di antaranya muncul kebid'ahan, apakah diingkari, dianggap besar atau tidak. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau menjelaskan al-qurun al-mufaddalah thalathah, bahwasanya yang tepat, bahwasanya generasi yang utama itu ada di tiga. Wasa'atsalis dunal awwalayn fil fadl. Generasi yang ketiga yaitu generasi atba'ut tabi'in itu di bawah dua generasi pertama. Saya ulangi, generasi yang ketiga, yakni para atba'ut tabi'in, di bawah generasi pertama dan yang kedua, fil fadl, dari sisi keutamaan. Kenapa? Kenapa generasi yang ketiga, walaupun masih disebut dengan generasi yang terbaik, di bawah generasi pertama dan yang kedua, dari sisi keutamaan, li kasratil bid'i fihi, dikarenakan sudah banyak kebid'ahan pada generasi yang ketiga. Nah, lakinnal ulama mutawafirun, akan tetapi para ulama masih banyak ketika pada generasi ketiga. Wal islamu fihi zahir, dan Islam itu nampak. Wal jihadu fihi qa'im, dan juga jihad pada masa tersebut masih tegak. Tsumma dzakara ma waqa'a ba'dal qurun tsalatsah, kemudian beliau menyebutkan apa yang terjadi setelah tiga generasi yang terbaik ini, minal jawa fid-din wa kasratil ahwa, berupa kejelekan, keburukan dalam masalah agama dan banyak munculnya hawa nafsu. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la ya'ti 'ala an-nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang pada manusia suatu masa kecuali masa yang setelahnya lebih jelek dari masa setelah itu. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Qala Anas, berkata Anas, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan, فَمَذَلَ الشَّرْ يَزِيدُ بِالْأُمَّةِ, maka terus menerus kejelekan itu bertambah di umat ini. حَتَّى اللَّهَ رُشِّرْكُ وَالْبِدَعُ بِكَذِيرٍ مِنْهُمْ, sampai muncul kesyirikan, kebid'ahan di kebanyakan mereka. Sampai muncul kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan di kebanyakan manusia. Semakin ke belakang, semakin ke belakang, semakin banyak kesyirikan dan kebid'ahan. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahkan banyak di antara mereka yang menyeru kepada kesyirikan dan juga kebid'ahan. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang menunjukkan jeleknya generasi-generasi setelahnya, setelah generasi-generasi yang utama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kasratul khianah, banyaknya terjadi pengkhianatan. Saya ulangi, di antara bentuk jeleknya generasi-generasi setelah generasi-generasi yang utama adalah kasratul khianah, banyaknya pengkhianatan. Qad ghalabat 'ala kathirin minhum aw aktharihim, sungguh pengkhianatan itu telah dominan, terjadi di kebanyakan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara bentuk kejelekan yang telah tiga generasi pertama, beliau mengatakan wa yahunun wa la yu'tamanun, mereka berkhianat dan tidak bisa diberikan amanah. Banyak terjadi pengkhianatan. Begitu pula ya qala bi rahimani wa rahimakumullah, Di antara bentuk kejelekan generasi-generasi setelah generasi yang utama adalah la yu'adduna ma wajaba 'alaihim. Mereka tidak menunaikan apa yang wajib bagi mereka. Banyaknya orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban itu menunjukkan kejelekan generasi tersebut. Banyaknya orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban dan muncul amalan-amalan yang jelek. Zuhuru hadhil a'mal az-zamimah. Muncul amalan-amalan yang jelek. Tadi muncul pengkhianatan, kewajiban-kewajiban tidak ditunaikan. Wa yadurun wa la yuhun. Mereka bernazar tetapi tidak menunaikan nazarnya. Begitu pula ya khanafidin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan jeleknya generasi setelah tiga generasi ini adalah menganggap remeh perkara persaksian dan menganggap remeh perkara sumpah. Menganggap remeh perkara persaksian dan menganggap remeh perkara sumpah. Tidak diminta bersumpah, saya bersaksi. Tidak diminta dia untuk bersumpah. Gampang-gampang bersusah, bersumpah. Begitu juga gampang bersumpah. Gampang bersaksi dan juga gampang bersumpah. Ini menunjukkan sedikitnya agama mereka dan lemahnya keislaman mereka. Karena seorang yang menganggap remeh perkara sumpah dan menganggap remeh perkara persaksian dengan dia terlalu banyak bersaksi dan terlalu banyak bersumpah, itu menunjukkan apa? Tidak adanya pengagungan dia kepada Allah Taala. Tidak adanya pengagungan dia kepada Allah Taala. Tentunya menunjukkan kelemahan iman, kelemahan seseorang itu kecil pengagungan dia kepada Allah Taala dan sedikit rasa takut dia kepada Allah Taala. Ini menunjukkan jeleknya kualitas agama seseorang. Sehingga menunjukkan kejelekan generasi-generasi setelahnya, apalagi yang semakin jauh dari generasi mereka, adalah tidak adanya rasa pemuliaan, penghormatan, keseganan kepada Allah Taala dan kurangnya rasa takut kepada Allah Taala. Qillatu khaufihim min Allah azza wa jalla. Sedikitnya rasa takut mereka kepada Allah Taala. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Khanafidin wa khawadi billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jeleknya generasi setelah generasi yang disebutkan generasi yang utama oleh Rasulullah dengan tiga generasi adalah mereka terlalu cinta kepada dunia. Yang menunjuknya jeleknya generasi setelah generasi yang utama adalah manusia terlalu cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Terlalu cinta kepada dunia dan melupakan akhirat. Ini nampak ifanabidin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan generasi setelah generasinya para atba'ut tabi'in wa yadhharu fihi musliman. Nampak muncul di tengah-tengah mereka kegemukan. Berarti orang yang gemuk tercela. Jadi yang gemuk ini muncul kegemukan ya Allah rahimani wa rahimakum. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rahimahullah taala tentang ini Ini khawatir disalahpahami setiap orang yang gemuk masuk bagian yang tercela. Kata Ustaz rahimahullahu taala, yang dimaksud at-timan kasratus syahab wal lahab, banyak lemak dan banyak daging. Nah, wa hadzal haditsu muskil, hadis ini ada iskal padanya. Kenapa? Li'anna zuhurat timan laisa fi ikhtiyaril insan. Dikarenakan munculnya kegemukan itu bukan kehendak manusia. Sahih. Yang namanya orang gemuk itu apakah kehendak dia? Jawabannya tidak. Kok bisa apa? Kegemukan dikatakan apa? Tercela. Nanti tersinggung orang-orang yang gemuk. Maka kata saya rahimahullah, nampaknya kegemukan itu bukan pilihan manusia. Ada orang-orang yang gemuk tapi sebenarnya dia enggak mau gemuk. Sudah berupaya mengurangi makan, mengurangi minum. Nah, tapi kadar Allah makannya berkualitas, langsung Allah jadikan apa? Jadi daging, jadi apa? Tulangnya kuat, jadi lemah. Tetapi ada orang-orang ikhwan wa rahimakumullah yang banyak makannya. Nah, sekali makan berapa? Enggak pernah sepiring, dua mesti. Nah, ayamnya ngambil dua. Tapi subhanallah, dari dulu ya seperti itu, kurus terus. Enggak nambah-nambah. Berarti kan apa? Kegemukannya bukan pilihan manusia. Bukan pilihan manusia. Yang kegemukan ini rata-rata enggak mau dia gemuk. Pinginnya banyak makan tapi gimana? Ideal lah. Pinginnya banyak makan, enak makanya, itu kehendak manusia. Tapi tidak kegemukan, ideal. Itu karena takut penyakit. Nah, maka pakai wa'at yakunu sifat azam. Bagaimana mungkin kok kegemukan itu menjadi sifat yang tercela? Padahal kegemukan itu bukan pilihan manusia. Maka kata beliau rahimahullah, qala ahlul ilmi, berkata para ulama, al muradu, yang dimaksud dengan munculnya di tengah-tengah mereka kegemukan adalah anna haula'i yahtanuna bi asbabis siman minal mata'im wal majarib wat turub fayakunu himamuhum islaha abdanihim wa tasminaha. Maksudnya adalah mereka-mereka ini adalah orang yang selalu memperhatikan sebab-sebab kegemukan berupa makanan, minuman, dan juga kemewahan. Selalu yang dia pikirkan bagaimana makan enak, bagaimana minum enak, bagaimana dia bisa hidup mewah. Maka jadilah cita-cita mereka hidup di dunia ini adalah memperbaiki badan-badan mereka dan menggemukkan badan-badan mereka. Amma siman alladzi la ikhtiyara lil insani fihi. Adapun kegemukan yang bukan pilihan manusia, fala yuzammu, maka ia tidak dicela alai atasnya. Kama la yuzammul insan ala kaunihi tawilan au qasiran au aswad au abyad, lakin yuzammu ala syai'in yakunu huwa sababu fihi. Sebagaimana seseorang itu tidak dicela kalau dia tinggi, begitu juga tidak dicela kalau dia pendek, tidak boleh dicela kalau dia berkulit hitam, begitu juga putih. Itu semuanya bukan ikhtiarnya manusia. Orang yang pendek enggak ada keinginan dia pendek. Nah, orang yang terlalu tinggi jangkung, kelebihan tingginya bukan keinginan dia untuk tinggi. Begitu juga yang kulit putih ataupun yang kulit hitam, bukan keinginan dia untuk kulitnya hitam, tapi Allah takdirkan hitam. Yang putih Allah takdirkan putih. Tidak dicela, tidak boleh dicela padanya. Begitu juga kegemukan. Tetapi kata beliau rahimahullah, dicela itu terhadap sesuatu yang menjadi sebab hal tersebut, yakni manusia berlomba-lomba untuk mencari dunia, terlalu cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Selalu yang dia pikirkan bagaimana dia bisa makan enak, bagaimana dia bisa hidup enak, bagaimana dia bisa hidup mewah, bagaimana rumah yang mewah, dan seterusnya. Itu yang dia pikirkan, dan nasial akhirat, nasial ma'ad, dia karena memikirkan kemewahan hidup, memikirkan makanannya yang mewah, yang enak, memikirkan minumannya, rumahnya, bangunannya yang mewah, sehingga dia lupa perkara akhirat. Ibarakatul rahimani wa rahimakumullah, maka itulah yang tercela. Itulah yang tercela. Raghbatuhu ila dunya wa nadiyal ma'ad. Cintanya dia kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Maknanya ibarakatul rahimani wa rahimakumullah. Gampang, bahwasanya generasi yang setelah generasi yang utama, di antara kejelekan mereka adalah terlalu cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Kita katakan terlalu cinta, karena memang cinta kepada dunia itu perkara yang apa? Fitrah manusia, senang kepada dunia. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan inna dunya ulwatun hadirah, bahwasanya dunia itu manis dan manis dan tahu. Senang manusia dengan dunia. Maka oleh karena inilah ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, di dalam menyikapi dunia inilah banyak sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, membimbingkan kepada kita bagaimana kita menyikapi dunia ini di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia dan lupa kepada akhirat. Di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fid dunya hamma." Barang siapa yang orang itu cita-citanya, keinginannya dalam kehidupan dunia, cita-citanya, keinginannya adalah dunia. Cita-cita tertingginya, keinginannya adalah dunia. Nah, barakallahu alaihi sallam, kata Rasulullah SAW, Allah akan pecahkan urusannya. Apa? Allah cerai-beraikan urusan dia. Orang yang selalu cita-citanya perkara dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusan dia. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, dan Allah jadikan kefakiran senantiasa berada di hadapan semua matanya. Selalu takut fakir, takut miskin. Itu orang-orang yang cintanya atau orang-orang yang cita-citanya dunia. Perkaranya Allah cerai-beraikan dan selalu di pandangan matanya fakir, fakir terus, takut miskin. Dan ini di antara tipu daya syaitan adalah apa? Wallahu ya'idu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, syaitan itu menjanjikan kepada kalian, menakut-nakuti kalian kefakiran. Nah, dan dia memerintahkan kalian untuk berbuat fahsya, mungkar. Sehingga kefakiran itu, kemiskinan itu sesuatu yang ditakut-takuti oleh syaitan. Ini bagi orang-orang yang cita-citanya dia cuma mengejar dunia. Bagaimana dia makan enak, bagaimana dia minumnya enak juga, bagaimana dia merasakan kemewahan di dalam rumahnya, di dalam perabot-perabotnya dan seterusnya. Selalu dia pikirkan apa? Dunia. Maka Allah cerai-beraikan urusan dia dan Allah jadikan kefakiran itu senantiasa berada di hadapan kedua mata yang takut terus dengan kemiskinan. Khawatir. Sehingga kalau seorang takut, khawatir dengan kemiskinan, seorang itu selalu depan matanya takut kemiskinan, takut kefakiran, takut ini dan takut ini, maka menyebabkan dia takut untuk bersedekah. Takut untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Taala. kalau didermakan ini akan habis, akan habis. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu shadaqati a'maru ashrar, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang mana yang nilainya paling besar? Ayyu shadaqati a'zamu ajran? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, sedekah mana yang nilainya paling besar pahalanya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang paling besar nilainya adalah, kata beliau, anta shadaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun syahihun tashar faqra wa ta'ulul ghina. Kata Rasulullah SAW, sedekah yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah engkau bersedekah ketika engkau masih sehat. Satu. Nah, yang kedua, engkau bersedekah ketika engkau masih sangat pelit. Engkau sedekah, kan beras, orang yang pelit itu berat menyedekah. Disedekah kan, maka itu nilai yang besar. Wa tahsal faqra, dan ketika engkau masih takut dengan kefakiran, wa ta'ulul ghina, dan engkau masih selalu berhayal, bercita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Empat ini, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang dikatakan sedekah yang paling besar nilainya, pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah engkau bersedekah ketika engkau masih sehat, ketika engkau masih sangat pelit, dan ketika engkau masih takut dengan kefakiran, dan ketika engkau masih berhaya, bercita-cita ingin menjadi orang kaya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuhmil. Nah, atau wala tuhmil, dan jangan engkau menunda-nunda. Nah, jangan engkau menunda-nunda, nanti-nanti. Hatta idza balaghatil hulqum, sampai ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, kata Rasulullah pulang, qulta, engkau katakan, li bulanin kadza wa li bulanin kadza wa qad kana li bulan, untuk sebulan sekian, untuk sebulan sekian, ini untuk sebulan. Tapi engkau nyamanya sudah kosmosan, itu kecil nilainya, ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Tapi ketika engkau masih gagah, masih sehat, masih berkeinginan, bercita-cita menjadi orang kaya, takut miskin, itulah nilai yang besar sedekah itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah di antara akibat seseorang yang selalu dipanjangkan dunia di hadapannya, cita-citanya adalah dunia, dan selalu dipanjangkan di dalam benak pikirannya di hadapan kedua matanya kefakiran. Takut dia, padahal Allah sangat tegas menjelaskan, syaitan ya'idukumul fakhra, syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa man kanatil akhiratu hamma, dan barang siapa yang akhirat yang menjadi cita-cita tertingginya, keinginannya, cita-citanya adalah akhirat, bagaimana dia berupaya dengan dunianya, dia menggapai akhiratnya, bukan dunia cita-citanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'allahu alaihi syamlah, Allah kumpulkan urusan dia, wa ja'ala binahu baina ainai, dan Allah jadikan kecukupan di depan mata matanya. Cukup, cukup. Selalu yang ada di depan matanya apa? Cukup. Kenapa? Cita-citanya akhirat, bukan dunia. Tetapi orang-orang yang cita-citanya dunia, yang ada di benak matanya kurang, fakir, miskin. Tetapi orang-orang yang cintanya ataupun cita-citanya adalah akhirat, yang ada di benaknya bina. Cukup. Nah, dan yang tadi kata Rasulullah SAW, untuk orang yang cita-citanya dunia, walam yantihi minad dunia illa ma kutiba lahu, tidak datang kepada dia dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Sementara yang cita-citanya akhirat, nah, Allah jadikan kecukupan berada di kedua matanya, di hadapannya. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya rahimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang kepada dia. Nah, dunia itu dalam keadaan dunia itu enggak mau datang kepada dia. Tapi Allah takdirkan datang kepadanya. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya rahimah. Datang kepada dia dunia, kepada orang-orang yang cintanya, cita-citanya adalah akhirat ini, padahal dunia itu sebenarnya enggak mau. Cuma Allah yang menentukan. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamilah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Hasil-hasil mereka dibagi oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam menyikapi dunia dan akhirat itu sebagaimana disebutkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara prinsip tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas. Dalam menyikapi kehidupan dunia ini adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Qasas. Allah menyatakan wa badawi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kata Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepadamu dari perkara dunia ini, negeri akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di negeri akhirat. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga perkara ini telah ditentukan oleh Allah, perkara dunia yang didapatkan seorang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah kekayaan juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun diputar oleh Allah Tabaraka wa taala. Terkadang seorang dia kaya, terkadang dia jatuh miskin. Terkadang dia lancar usahanya, terkadang dia bangkrut, terkadang dia seret. Maka ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Kami putar saja hari-hari itu. Kalau istilah orang sekarang kayak roda berputar. Allah menegaskan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Maknanya ya kana fidir rahimani wa rahimakumullah, bagaimanapun kehidupan kita ini, apakah Allah takdirkan kita ini kaya ataukah Allah takdirkan kita ini miskin, apakah Allah takdirkan kita ini usahanya berhasil, lancar atau tidak, maka prinsipnya adalah satu, qanaah. Seorang harus merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jadikanlah cita-cita tertinggi seseorang di dalam kehidupan dunia ini adalah negeri akhirat. Sehingga dia meyakini bahwasanya dunia ini sementara, akan lenyap, akan ada negeri akhirat. Sehingga dia apapun kondisi dia, bagaimanapun keadaan dia, dia berupaya untuk menjadi orang yang soleh. Mau orang kaya, dia orang kaya yang soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pun menjadi orang yang gagal, orang yang bangkrut, orang yang miskin, fakir, maka fakirnya pun dia fakir dalam keadaan soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa di antara yang melayani beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab menyiapkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari, karena Rasulullah ingin berterima kasih kepada dia, wahai Rabi'ah, kata Rasulullah, mintalah, akan aku penuhi. Mintalah, engkau akan aku penuhi permintaan, kata Rasulullah kepada siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu, tunggu sebentar wahai Rasulullah. Saya mau mikir dulu apa yang mau saya minta. Saya mau mikir dahulu apa yang saya minta wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul menyatakan minta pasti dipenuhi. Maka sejenak Rabi'ah bin Ka'ab memikirkan dianya Ahlu Suffah. Tahu Ahlu Suffah ya? Ahlu Suffah itu yang dikenal dengan Duyuhul Islam. Duyuhul Islam, tamu-tamu Islam. Ini orang-orang yang miskin yang tinggal di emperan Masjid Nabawi ketika itu sekitar 70 orang atau 80 orang. Yang mereka ini gak punya keluarga, gak punya harta. Harta gak punya, keluarga gak punya juga sebatang kara. Begitu pula gak punya rumah. Gak punya rumah. Terpikir sama Rabi'ah. Nah, Kak bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kalau saya ini minta harta, enak, dapat istri, dapat rumah. Cuma dia berpikir lagi, tapi itu perkara dunia, lenyap. Gak lama kalau mintanya perkara dunia. Maka Rabi'ah hanya melupakan cita-cita permintaan perkara dunia. Dunianya, kata Rabi'ah, saya sudah menentukan permintaan saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaanmu apa kata Rasulullah? Permintaan saya adalah uridu atau as'alu murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bisa menemanimu di surga. Dilupakan apa? Keinginan-keinginan tadi terlalu fakir, miskin, gak punya istri, gak punya anak, gak punya keluarga, gak punya rumah. Dilupakan. Kenapa dia tahu dunia demikian? Itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kata Rasulullah, wa khairal dzalik. Apakah gak lain saja permintaanmu? Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab, itu permintaan saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantu saya untuk mewujudkan permintaan jika terakhir tujuh dengan banyak tujuh banyak mendirikan sholat. Ini yang mana bin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata enggak lama setelah itu, enam permintaannya dikabulkan oleh Rasulullah SAW, didoakan supaya dia bisa menemani beliau di surga. Enggak lama kemudian Rasulullah bertanya, wahai Rabi'ah, kamu mau nikah enggak? Kamu mau nikah atau tidak? Rabi'ah mikir, saya tidak ada keluarga, tidak ada apa, tidak ada rumah, kemudian hidup sebatang kara, miskin. Ada tidak yang lebih dari kita ini? Paham tidak? Ini kan kepikir, orang-orang santri itu kepikir. Mana modalnya? Rabi'ah sama sekali tidak. Nah, tidak kepikir dia namanya, tidak punya kemampuan. Maka kata Rasulullah, kamu mau menikah apa enggak, Rabi'ah? Kata Rabi'ah, siapa wahai Rasul yang mau dengan saya ini? Fakir, miskin, kemudian enggak punya keluarga, enggak punya harta, enggak punya rumah. Dan lalu, besok lagi ditanya oleh Rasulullah, kamu mau nikah enggak, wahai Rabi'ah? Jawabannya sama, siapa yang mau wahai Rasulullah? Saya ini demikian dan demikian. Besok harinya Rasulullah menyatakan, kamu mau nikah enggak, Rabi'ah? Rabi'ah pada yang ketiga beliau menjawab, iya, saya mau nikah. Berarti kan ada sesuatu. Rasulullah nanya sampai tiga kali. Kata Rabi'ah, iya, saya mau nikah. Kata Rasulullah, keluarga sekolah, lamarlah apa? Anak-anaknya. Akhirnya apa? Dia pun menikah. Ya, Rabbil Rahimani wa Rahimakumullah. Akhirnya apa? Dunia dia dapatkan. Akhirat pun tadi dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu contoh orang-orang yang cita-citanya adalah akhirat. Nah, akhirat dia insya Allah mendapatkannya, dunia pun dia mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Nah, itu pengamalan para salaf tentang masalah ini. Begitu pula ya, Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sedikit lagi, ada seorang khalifah. Khalifah kedua Bani Abbasiyah. Apa namanya? Dia bertanya kepada seorang ulama ketika itu, Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, wahai Abdurrahman, tolong beri saya nasihat. tolong beri saya nasihat. Khalifah meminta kepada seorang alim ketika itu untuk memberi nasihat. Maka kata Abdurrahman bin Qasim, wahai Amirul Mukminin, kamu mau saya beri nasihat dengan perkara yang saya lihat atau dengan perkara yang saya dengar? Ya, ingin jadikan pelajaran sekarang. Kamu ingin perkara yang saya lihat atau dengan perkara yang saya dengar? Kamu mau saya beri nasihat? Maka kata sang khalifah, beri saya nasihat dengan perkara yang pernah kau lihat. Maka Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, yang pernah saya lihat adalah dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, ketika beliau meninggal dunia, beliau cuma mewariskan 17 dirham. Ulangi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia meninggal cuma mewariskan kepada anak keturunannya, anak-anaknya berapa? 17 dirham. 7 dirhamnya itu dipakai untuk beli tanah kuburan dan dipakai untuk kapan? Tinggal berapa? 10 dirham. Anaknya berapa? 11. Anaknya Umar bin Abdul Aziz sebab 11. Dikit warisnya, cuma 10 dinar. Cuma kata Abdurrahman bin Qasim, wahai Amirul Mukminin, saya juga melihat Khalifah Hisham bin Abdul Malik bin Marwan, khalifah yang lainnya dari Bani Umayyah. Tadi kan Bani Umayyah termasuk khalifah Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Yang bertanya ini khalifah Bani Abbadiyah setelahnya. Nah, tapi saya juga melihat khalifah Bani Umayyah yang bernama Hisham bin Abdul Malik, dia juga meninggalkan anak-anak berapa? 11. Sama. Anak Umar bin Abdul Aziz 11, Hisham bin Abdul Malik 11. Cuma kalau tadi Umar bin Abdul Aziz mewariskan 10 dinar, anaknya 11, berarti berapa satu orang? 1 dinar enggak nyampe. 1 dinar tidak sampai. Tetapi Hisham bin Abdul Malik, anaknya 11, masing-masing anak diberi 1 juta dinar. Jauh enggak perbedaannya? 1 dengan 1 juta dinar. Nah, maka ternyata yang saya lihat, kata siapa? Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang saya lihat bahwasanya keturunan Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun yang miskin setelah itu, dan aku lihat salah seorang di antara mereka berinfak fi sabilillah dengan 100 ekor unta atau 100 ekor kuda, 100 kuda perang kali waktu. Sementara saya melihat salah seorang keturunan Hisham bin Abdul Malik, dia meminta-minta kepada makhluk manusia, menjadi pengemis kepada hujan rahimani wa rahimakum, minta-minta kepada manusia, padahal tadi warisnya banyak. Maka ditanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kenapa engkau mewariskan untuk anak-anak sedikit tak banyak? Sering sebenarnya kita sampaikan faedah ini. Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kalau yang saya tinggalkan adalah anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang bertakwa. Kenapa? Kalau yang saya tinggalkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang soleh, maka Allah yang akan mengurusi mereka. Nah, Allah yang akan mengurusi mereka, bukan dengan harta saya ini. Harta habis ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kalau anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, kata Umar bin Abdul Aziz, Allah yang akan mengurusi mereka. Wa huwa yatawallal salihin. Allah berfirman, dan dialah Allah tabaraka wa taala yang akan mengurusi orang-orang yang soleh, yang soleh. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sebaliknya, kalau yang saya tinggalkan adalah anak-anak yang jelek, bukan orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang soleh, tetapi saya tinggalkan harta yang banyak, justru saya membantu mereka untuk berbuat maksiat. Anak-anak yang tidak soleh, yang dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah, justru banyaknya harta itu menjadi fasilitas dia untuk banyak berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga dari nasihat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya perkara yang sangat penting adalah meninggalkan kepada generasi-generasi kita, anak dan cucu kita adalah orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Apapun kondisi mereka, kalau mereka fakir, miskin, insyaallah akan diurus oleh Allah Tabaraka wa Taala. Kalau mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Taala orang-orang yang kaya, maka dia akan menggunakan kekayaannya di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Sehingga perkara yang penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menjalani kehidupan di dunia ini tidak lain tujuannya adalah perkara akhirat, bukan perkara dunia. Tetapi Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan bagianmu di dunia ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah di antara kejelekan generasi setelah generasi yang utama adalah raubatuhum ila dunya nam wanisyanil akhirah, wanisyanul akhirah, terlalu cintanya mereka kepada dunia, dan cinta kepada dunia sesuatu yang fitrah. Nam, tetapi yang jadi masalah adalah wanisyanul akhirah, lupa kepada akhirat, lupa berbekal untuk akhirat. Ini yang bisa kita sampaikan soal pada pertemuan yang berikutnya, masuk pada bab-bab yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.